malam kenangan. Yang tak mungkin terlupakan. Sinar matamu lembut merayu. Seindah bintang di langit biru. Di saat itu aku terlena. Tiada kuduga semua ini. Akan terjadi pada malam ini. Tiada kuduga semua ini. Akan terjadi pada malam itu. Pada malam itu.